Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nah, setelah kita lihat macam-macam fi'il sampai pada fi'il amr, sekarang kita masuk perubahan-perubahannya. Yaitu sama dengan isim, ada i'rab, ada mu'rab, ada mabni, ada bina. Ada i'rab, ada bina, atau ada mu'rab, ada mabni. Ya kan? Sudah kita lewati ketika isim. Ini diulang lagi ketika fi'il. Nambah kerjaan lagi. Berarti nanti ada hafal tabel lagi nanti. Nah, sekarang kita lihat i'rabul af'ali halaman 22. Ini sesi ke-19. Halaman 22. I'rab fi'il fi'il. Fi'il dibagi dua, ada fi'il mu'rab dan ada fi'il mabni. Mu'rab artinya apa? Berubah. Kalau mabni? Tetap. Tidak berubah. Nah, kita lihat yang pertama dulu penjelasan untuk fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab itu apa? Wa mataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mu'rab itu adalah fi'il ma, fi'il taghayyar, yang berubah. Akhiruhu, akhir katanya. Yang berubah akhir katanya. Bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuknya amil atau pengubah. Misalnya contoh, contoh yaktubu, kemasukan lan, lan itu artinya tidak akan. Dan lan itu yang membuat fi'il itu mansub. Apa kemarin mansub? Fathah ya. Berarti membuat fi'il itu jadi fathah. Jadi dia buat nanti jadi yaktubu, kemasukan lan jadi lan yaktuba. Kalau enggak ada lan tetap yaktubu. Namun karena ada amilnya di sini lan, maka jadi lan yaktuba. Lalu kemasukan lagi lam. Lam itu artinya tidak. Dan lam ini alat penjazm. Jazm itu apa kemarin? Sukun. Berarti buat fiilnya harokat akhirnya sukun. Lam yaktub. Karena kemasukan apa? Lam. Seandainya tidak ada lam, kembali ke hukum asalnya yaktubu. Berarti yaktubu jadi yaktubu kenapa? Karena tidak kemasukan apa-apa. Kalau tidak kemasukan apa-apa berarti tetap yaktubu. Namun kalau kemasukan lam jadi la yaktuba, kemasukan lam jadi lam yaktub. Begitu juga contoh berikutnya di bawahnya, yajlisu. Kemasukan lan jadi lan yajlisa. Alat penasob. Tidak akan. Kemasukan lam jadi lam yajlis. Yaktubu, dia sedang menulis. La yaktuba, dia tidak akan menulis. Lam yaktub, dia tidak menulis. Yajlisu, dia sedang duduk. La yajlisa, dia tidak akan duduk. Lam yajlis, dia tidak duduk. Dan ingat ya, kemarin fi'il cuma jadi apa? Marfu, mansub, majzum. Tidak ada majrur. Sudah? Lihat keterangan selanjutnya lagi, lihat Ustaz Aceh mengatakan di halaman 23. Amal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari. Titik dulu. Adapun fi'il mu'rab, adapun mu'rab dari fi'il-fi'il itu ada fahuwa. Ada pada fi'il mudhari saja. Jadi fi'il yang berubah cuma fi'il mudhari. Fi'il madhi kataba tetap kataba, tidak jadi majzum. Fi'il amar tetap uktub, tidak jadi majzum. Keadaannya nanti masuk mabni. Jadi yang mu'rab yang berubah cuma fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Lihat tadi ada pembagian tiga itu loh. Sahihul akhir, mu'talul akhir, al-af'alul khamsah. Nah, tiga itu yang nanti berubah. Namun tambah catatan lagi, dia berikan pengecualian. Illa, kecuali idza dakhalat, idza jika dakhalat alaihi, dakhalat masuk alaihi padanya nunul inasi, nun inas yang menunjukkan perempuan, au nunut taukidi, nun taukid yang menunjukkan penguatan makna, taukid yang menunjukkan penguatan makna. Nah, ada istilah lagi tambahan, nunul inas dan nunut taukid. Lihat tabel di bawah. Ini dibedakan. Kalau bersambung dengan nun inas atau nun taukid tidak bisa diubah. Nggih? Karena pengecualian tadi kan? Pengecualian kan? Berarti kalau bersambung dengan nun inas atau nun taukid tidak bisa berubah. Lihat. Apa yang dimaksud dengan nun inas? Coba perhatikan yak tubuh ya. Yak tubuh dulu kan, yak tubuh itu. Coba di i'rab pada hunna. Hunna jadi apa? Yak tubna. Ya. Terus satu lagi pada antunna. Antunnya jadi tak tubna. Nah, inilah yang namanya nun inas. Ini perempuan ya. Ini loh. Berarti kalau fiilnya itu yaktubna dan taktubna tidak bisa berubah, tidak bisa di-i'rab. Ya? Ini tidak bisa di-i'rab. Ini bukan diskriminasi ya, memang kayak begini aturannya. Kalau ini contohnya apa? Nun inas, ya jilisna, tajilisna, yasjudna, tasjudna. Ingat ya pada domir apa? Hunna dan antunna. Itu nunul inas. taktubina. Taktubina masuk af'alul khamsah. Ani-ani, una-una, ina. Sudah tahu kok. Ini kan enggak masuk. Contohnya di buku tadi ya, yajlisna, tajlisna, yasjudna, tasjudna. Sudah? Satu lagi, nunut taukid. Dalam bahasa Arab itu, makna itu butuh penegasan. Kadang dengan sumpah, kadang dengan huruf inna. Di sini pakai nun taukid. Nunnya juga menunjukkan penegasan. Artinya sungguh. Tadi apa? Penguatan makna. Taukid itu penguatan makna. Misalnya di sini yaktubu. Dia sedang menulis. Kalau kita mau menyatakan dia benar-benar menulis, cukup tambahkan nun yang di tasjid di belakang. Sebelum nunnya di tasdid itu harokatnya fathah. Yaktu banna. Kalau tadi dia sedang menulis, kalau ini artinya apa? Dia benar-benar menulis. Dia sungguh-sungguh menulis. Enggak main-main. Ya. Jadi yaktubanna. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid seperti ini, ini tidak bisa di i'rab. Tidak bisa di i'rab. Berarti yang cuma di i'rab apa? Semua fi'il mudhari kecuali yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Pokoknya enggak ada dua ini, sudah semuanya bisa di i'rab. Nah, makanya lihat kalau contoh di sini yaktubu, yaktubanna, yasjudu, yasjudu jadi yasjudanna. Semua bisa ditaukid. Semua bisa ditaukid enggak? Bisa. Namun ada aturannya. Itu dulu. Nanti kalau tanya lagi nanti, kalau tadi kan yaktubu, gimana kalau yaktuba dinuntaukidkan? Bagaimana kalau yaktubuna dinuntaukidkan? Sudah, enggak usah mikir itu dulu. Sudah ya? Sudah? Itu tadi fi'il mu'rab. Sekarang fi'il mabni. Berarti kalau mu'rab sudah ketahui, fi'il mabni itu yang mana kalau begitu? Ya selain tadi. Sebenarnya gak usah pelajari mabni lagi. Harusnya sudah cukup satu aja ini. Ustaz Aceng harusnya sudah bisa pahami. Ya. Kalau sudah tahu mu'rab kan cuma dua kan? Mu'rab. Berarti sisanya mabni, ya sudah selesai. Maka beliau katakan di sini wal mabniyu huwa ma lazima akhiru halatan wahidatan. Mabni itu yang tetap akhirnya lazima. Tetap akhiru akhirnya halatan wahidatan, cukup satu kondisi saja. Halatan satu kondisi. Contoh kataba. Enggak usah pelajari i'rabnya kataba, mabni. Mabninya dengan apa? Harokat akhirnya apa itu? Fathah. Mabni alal fathi. Fataha. Mabni juga. Mabni dengan apa? Fathah. Zahaba. Mabni lagi. Uktub. Uktub mabninya dengan apa? Nanti pelajarannya belum nyampe. Ada lagi kaidahnya. Enggak bisa langsung tebak sukun. Kalau fil madi bisa. Ini soalnya fil amr. Iftah. Mabni juga, izhab juga sama mabni. Maka beliau katakan di bawahnya lagi, lihat kalimatnya. Wal mabniyu minal af'ali wal madhi wal amru wal mudhari'u. Fi'il mabni itu adalah semua fi'il madhi. Madhi itu tidak ada yang berubah. Lalu semua fi'il amr. Lalu fi'il mudhari. Mudhari yang apa tadi? Iza tasolat bihi nunul inasi au nunul taukid. Jika ittasolat fi'il mudhari tadi bersambung. Ittasolat bersambung. Bihi dengannya. Nunul inasi. Nun inas. Atau nun taukid. Berarti ini mabni, ini sudah mabni. Ini mabni, ini mabni. Selain itu kalau fi'il mudhari semuanya mu'rab. Dua itu saja yang mabni. Fahim tum Pak saya? Hah? Fahim. Jadi ulang, fi'il yang mudhari bagaimana? Semua fi'il mudhari kecuali yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Lalu fi'il mabni itu apa? Semua fi'il madhi, semua fi'il amr, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Alhamdulillah. Lalu dibagi di sini fi'il mudhari yang mu'rab, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Majrur ada atau tidak? Majrur? Majrurnya enggak ada enggak? Enggak ada. Maka marfu'nya contohnya yaktubu. Mansubnya la yaktuba. Karena ada lan. Majzumnya lam yaktub. Marfu'nya lagi yadhhabu, yadhhabu. Mansubnya la yadhhaba. Majzumnya lam yadhhab. Lihat tabel. Halaman 24. Ini kita pelajari tanda-tandanya seperti pada isim. Ya. Kita ulang. Fi'il yang mu'rab fi'il apa saja? Fi'il yang mu'rab. Mudhari. Ya, pokoknya mudhari ya. Mudharinya tadi dibagi berapa? Tiga. Sahihul akhir, mu'tal akhir, afalul khamsah. Fi'il yang lima. Maka yang dibahas cuma tiga itu saja. Gampang sekali dulu. Tiga itu saja. Kalau pada isim ada berapa? Sembilan. Namun tiga ini nanti yang satu dibagi tiga lagi. Pak Purbadi cuma geleng-geleng aja. Aduh. Lihat judulnya Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab wa alamat. Alamat apa? Tanda-tanda i'rabiha. Tanda-tanda i'rabnya. Lihat fi'ilnya sebelah kanan. Ada mudhari sahihul akhir. Iya kan? Apa sahihul akhir tadi? Pokoknya tidak ada alif, waw, ya. Kemudian yang kedua, al-af'alul khamsatu. Apa wal khamsah? Diakhiri dengan ani-ani, una-una, ina. Ini saya dapat juga dari kakak angkatan yang waktu itu ngajar ini juga, ngajar bahasa Arab. Dia buat-buat istilah-istilah kayak gitu tadi, Anita. Dia buat kayak tadi juga, ikut-ikut aja. Enak gitu kedengarannya. Nah, lalu lihat tabel berikutnya, ada marfu, kolom marfu ada. Ada kolom mansub ada. Ada kolom majzum. Kita lihat satu-satu ya. Sekarang lihat mudhari sahihul akhir. Contohnya apa di situ? Yash rabu. Lihat lompat dua kolom sesudahnya apa? Berubah jadi layyashroba. Lompat lagi berubah jadi apa? Lam yashrob. Harokat akhirnya berubah enggak? Berubah. Jadi dari apa? Dhamma, fathah, sukun. Berarti tanda marfu'nya mudhari sahihul akhir dhamma. Tanda mansubnya fathah. Tanda majzumnya, tanda majrurnya enggak ada. Saya kira mau jawab lagi, berarti ngantuk kalau jawab. Sudah. Sekarang fi'il yang lima, af'al khamsah. Tadi ya, yaktubu coba. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ya tak? Diingat di belakangnya ada alif nun ya. Ingat ya, di belakangnya ada alif nun. Lihat perubahannya. Yadhabani marfu. Ya? Sudah lihat? Dilihat lo. Awas kalau ada yang ini. Berubah jadi lam yadhaba. Berubah lagi jadi lam yadhaba. Ada yang hilang enggak? Ada. Apa yang hilang? Nun. Yang pertama pada marfu ada nun. Yang kedua pada mansub nunnya dihapus. Yang ketiga pada majzum nunnya dihapus. Berarti ya, tanda marfu'nya adanya nun. Bahasa Arabnya subutun nun. Subut itu artinya ada. Adanya nun. Lalu berubah jadi layyadhaba. Nunnya bagaimana di situ? Hilang. Berarti nunnya dihapus. Bahasa Arabnya hazfun nun. Hazf, hapus nun. Nunnya dihapus. Tanda majzumnya lam yazhaba. Nunnya bagaimana? Dihapus. Maka bahasa Arabnya hazfun nun. Nunnya dihapus. Berubahnya seperti itu. Berarti nanti seolah-olah jadi terlihat gimana? Sisa alif. Kalau yang ini bagaimana kalau gitu? Hah? layak tubuna dan lam yak tubuna jadi bagaimana? Kemasukan lan? Nunnya dihapus. Jadinya? Yak tubu. Ditambahkan alif kaidahnya juga. Lamnya jadi lam. Nunnya pokoknya dihapus segini. Sudah. Sekarang lagi, yang satu lagi yang lima. Kan lima kan? Tak tubina. Kemasukan lan atau lam. Nah, jadi apa? Nunnya dihapus. Jadi sisa. Taktubi. Lan taktubi atau lam taktubi. Gitu. Kan aturannya tadi pokoknya nurnya dihapus pada mansub dan pada majzum. Cuma kalau yang dihapus itu setelah waw, maka setelah waw ditambahkan alif. Aturannya seperti itu, manut saja sama wong Arab. Sudah? Sekarang yang terakhir. Fi'il mudhari al-mu'talul akhiru. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah. Diakhiri huruf illah. Huruf illahnya apa? Aywa. Alif? Ya. Wow. Sudah? Sekarang lihat contoh yang diakhiri waw. Yang diakhiri waw. Yad'u. Yad'u artinya apa tadi? Berdoa. Atau menyeru. Yad'u. Lihat, berubah lagi jadi lan yad'uwa. Berubah lagi jadi lam yad'u. Apa yang berubah di situ? Wawunya ada. Terus wawunya di fathah, ya kan? Terus yang terakhir wawunya dihapus. Dan ingat diberi catatan di situ, huruf waw cuma bisa menerima harokat fathah. Sama dengan apa kemarin? Pembahasan apa kemarin? Isim apa? Maksud apa mangkus? Mangkus. Al-Qadhi cuma bisa menerima harokat fathah. Wow juga di sini cuma bisa menerima harokat fathah. Maka kalau yadu'u enggak bisa jadi yadu'u. Maka tandanya lihat, sebenarnya bisa dimasukin yadu'u namun lita'adzuri. Maaf. Namun karena listikal, yaitu berat orang Arab untuk mengucapkan, jadi tetap yadu'u pakai waw saja. Maka dhommanya dikatakan dhomma muqaddara. Apa muqaddara kemarin? Tersembunyi. Sebenarnya bisa yadu'u, namun orang Arab berat mengucapkan yadu'u, jadi yadu'u saja langsung. Terus kemasukan lan, mansub. Lai yad'uwa. Berarti tanda mansubnya apa? Fathah. Karena wawunya sudah di fathah. Lalu pada majzumnya lihat, apa yang berubah lagi? wawnya dihapus. Maka jadi sisa lam yada'u. Berarti tanda majzumnya apa? Hazful akhir. Sudah? Nah, sekarang lihat yang diakhiri dengan ya. Yahdi. Yahdi. Memberi petunjuk atau menunjuki. Lihat perubahannya. Yahdi. Kemudian berubah menjadi mansubnya apa? Ila yahdiya. Lalu majusumnya apa? Lam yahdi. Berarti lihat perubahannya ya. Dan beri catatan lagi, sama dengan waw tadi, ya masih bisa menerima harokat fathah. Berarti kesimpulannya, waw dan ya masih bisa menerima harokat fathah. Maka yahdi menjadi la yahdiya, menjadi yahdi. Apa yang berubah di sini? Yahdi sebenarnya bisa yahdiyu, namun orang Arab berat mengucapkan. Maka tanda marfu'nya dhamma muqaddarah. Tanda mansubnya karena ada fathahnya berarti fathah. Tanda majzumnya ya-nya bagaimana di situ? Hilang enggak? Hilang. Maka hasful akhir, dihapus yang akhir. Hasful akhir, dihapus yang akhir. Kemudian yang terakhir yardha, diakhiri alif. Alifnya itu alif bengkong atau alif lazimah. Ingat alif boleh menerima harokat atau tidak? Tidak. Alif boleh menerima harokat atau tidak? Tidak. Tidak boleh menerima harokat apapun. Maka lihat perubahannya, yardha, la yardha, lam yardha. Maka tanda marfu'nya dhamma muqaddarah. Mansubnya fathah muqaddarah, tidak bisa menjadi yardha'a. Fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi. Lalu tanda majzumnya hasful akhir. Dihapus huruf terakhir. Dihafalkan untuk besok pagi. Alhamdulillah. Istirahat dulu 10 menit.